Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsi wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisa'a wa attaqullaha alladhi tasa'aluna bihi wal arham innallaha kana alaykum raqiba. Ya ayuhan ladhina amanu taqullah وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كَلَامُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهُدَى هُدَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin binnar. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, sekarang kita masuk pada bab yang ke-115 dari kajian kitab Al-Adabul Mufrad karya Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Beliau Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala pada bab yang ke-115 ini menyebutkan dalam bab tersebut, bab inna kulla ma'rufin sadaqah, bab sesungguhnya setiap perbuatan yang ma'ruf bernilai sodakoh, akan dianggap sebagai sodakoh. Wa qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala haddathana Ali ibn Abbas, telah menceritakan kepada kami Ali bin Abbas qala, beliau berkata haddathana Abu Ghassan, telah menceritakan kepada kami Abu Ghassan. Abu Ghassan ini adalah Muhammad ibnu Mutarrih. Qala, beliau berkata, haddatsani Muhammad ibnul Munkadir, telah menceritakan kepada kami Muhammad ibnul Munkadir an Jabir ibni Abdullah, dari Jabir bin Abdullah anin Nabi alaihi salatu wasalam qala, dari Nabi alaihi salatu wassalam beliau bersabda, kullu ma'rufin sadaqah, setiap perbuatan ma'ruf, setiap amalan yang ma'ruf bernilai sadaqah. Hadis ini sahih dan juga barakakum dikeluarkan oleh imam yang lainnya. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakum jami'an, pada hadis ini disebutkan dalam penjelasan para ulama terkait ma'ruf, lafaz ma'ruf yang dimaksud pada hadis ini, kullu ma'rufin sadaqah, setiap perkara yang ma'ruf dinilai sedekah. Ma'ruf secara syariat adalah barakakum ismun jami'un likulli ma urifa min ta'atillah wat taqarrubi ilaihi wal ihsani ilan nas. Ma'ruf secara syariat adalah ismun jami'un, sebuah nama yang mencakup likulli ma urifa min ta'atillah, mencakup segala sesuatu yang telah diketahui berupa ketaatan kepada Allah, baik ketaatan amalan lisan seperti berzikir, berdoa, amar ma'ruf nahi mungkar, berdakwah, berwasiat, barakakum, maka ini termasuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan disebut dengan ma'ruf. Atau ma'ruf dari sisi amalan anggota badan. Salat, berpuasa, zakat, haji, berjihad fisabilillah, berta'awun dalam hal kebaikan, maka semua ini disebut dengan ma'ruf. Jadi ma'ruf itu cakupannya umum dan luas dari perkara-perkara yang berupa ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik ketaatan yang sifatnya wajib atau barakakum amalan mubah namun diniatkan barakakum untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala atau wasilah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka amalan tersebut dianggap ma'ruf. Wattaqarrubi ilaihi atau mencakup segala sesuatu yang bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ini disebut ma'ruf. Wal ihsani ilan nas, dan disebut ma'ruf juga adalah segala sesuatu yang mencakup perbuatan ihsan kepada manusia. Telah lewat pembahasan ihsan kepada manusia, badlun nada, mengerahkan semua kemampuan yang dia miliki untuk kebaikan terhadap manusia. Wa kafful adza, termasuk ihsan kepada manusia adalah menahan gangguan. Lisannya ditahan, ucapannya ditahan, ya, anggota tubuhnya ditahan supaya tidak mengganggu manusia. Wa talaqatul wajh, dan termasuk ihsan kepada manusia adalah bermuka manis tatkala bertemu. Barakallahu. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Pada hadis ini diambil beberapa faedah. Kullu ma'rufin shadaqah. Setiap perkara yang ma'ruf bernilai shadaqah. Faedah yang pertama, al-hathu ala adami ihtiqaril ma'ruf. Faedah yang pertama adalah anjuran untuk tidak meremehkan perkara ma'ruf. Anjuran untuk tidak meremehkan perkara yang ma'ruf. Perkara yang ma'ruf berkumpul umum dari ketaatan kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah dan berbuat ihsan kepada manusia. Maka pada hadis ini dikarenakan semua perkara ma'ruf adalah sedekah, maka kita tidak boleh barakakum meremehkan perkara ma'ruf. Baik itu perkara yang paling ringan sekalipun. Disebutkan dalam hadis La tahqironna ahadukum minal ma'rufi syai'a. Wa antalqa akhaka biwajhin taliqa. Yang menunjukkan kita ini tidak boleh meremehkan perkara yang ma'ruf adalah ada sebuah hadis, janganlah salah seorang dari kalian meremehkan perkara yang ma'ruf walaupun hanya bermuka manis ketika bertemu saudaramu. Bermuka manis ketika bertemu saudara, saudara kita berfikum sama muslim, ini perkara yang remeh. Ya. Ini perkara yang remeh. Tidak perlu modal bermuka manis. Namun barakakum, hal ini tidak boleh diremehkan. Li'anna kulla syai'in yaf'aluhu al-mar'u aw yaquluhu min al-khair yuktabu lahu bihi shadaqah. Kenapa kita tidak boleh meremehkan perkara yang ma'ruf? Karena sesungguhnya segala sesuatu yang dilakukan seseorang atau yang diucapkan seseorang dari kebaikan yang ada akan dicatat untuk dia sebagai sedekah. Demikian pula kullu khairin wasilin sedekah. Segala sesuatu yang baik yang sifatnya adalah wasilah, maka itu juga dianggap sedekah. Misal kita hendak sholat ke masjid, berarti sholat merupakan perkara yang ma'ruf karena ketaatan kepada Allah dan sebagai bentuk mendekatkan diri kepada Allah. Maka segala sesuatu yang menghantarkan kita ke masjid, mengambil motor, ya, kemudian ambil kunci, barakakum, kemudian ngecek bahan bakar motornya atau mobilnya, maka itu termasuk sedekah. Ini menunjukkan barakakum kasratu turuqil khair, banyaknya jalan-jalan kebaikan. Semua yang menjadi wasilah kebaikan itu dinilai. Sebagaimana berkafikum ada orang pergi ke masjid berjalan kaki, maka berjalan kaki setiap langkahnya itu dinilai kebaikan. Demikian pula pulangnya. Dan sebaliknya, kalau orang melakukan kemaksiatan, maka berangkatnya sebelum melakukan kemaksiatan itu dinilai sebagai dosa. Pulangnya pun demikian, dinilai sebagai dosa. Barakallahu. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Disebutkan dalam hadis riwayat yang lain yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bazzar, kemudian Al-Qara'iti, kemudian At-Tabrani, dan juga Ibnu Adi dan yang lain-lain, bahwasanya Nabi alaihi salatu wasallam beliau bersabda, kullu ma'rufin sona'tahu ila ghaniyyin aw faqirin fahuwa shadaqah. Segala perbuatan yang baik yang ma'ruf yang engkau perbuat untuk orang yang kaya atau orang yang membutuhkan, maka akan bernilai sedekah. Terkadang orang kaya itu juga masih membutuhkan ta'awun, membutuhkan bantuan dari kita. Maka bantuan kita berupa bantuan yang tidak bernilai maksiat kepada orang yang kaya, maka bernilai sedekah. Misalkan ada orang kaya tapi dia sakit, membutuhkan bantuan kita, maka bernilai sedekah. Demikian pula kita berbuat ma'ruf, berbuat baik kepada orang yang membutuhkan, maka akan bernilai sedekah. Kemudian disebutkan oleh para ulama, li'annal insan rubbama qasara sedekah ala man yakunu muhtajan minal fuqara wal masakin wa asbahihim Sesungguhnya manusia terkadang dia meremehkan untuk bersedekah kepada orang yang membutuhkan dari kalangan fuqara dan masakin atau orang yang serupa dengan mereka. Ya, orang yang kaya tapi bangkrut tiba-tiba terkena bencana atau musibah yang lain, maka dianggap sebagai fuqara wal masakin. Barakallahu. Terkadang seseorang itu meremehkan sedekah ya kepada orang-orang yang padahal membutuhkan. Dan barakallahu fikum, sedekah ini hukum asalnya adalah dengan harta. Namun barakallahu fikum, dalam Islam segala amalan ketaatan, amalan yang mendekatkan diri kepada Allah dan amalan ihsan kepada manusia itu dianggap sedekah sebagaimana disebutkan dalam hadis tadi. Dan bersedekah itu juga selain dengan harta adalah dengan ilmu, dengan cara mengajarkannya. Dengan cara mengajarkannya. Kemudian juga dengan kekuatan atau badan. Ya, kerja bakti, dia hadir, mengangkat barang, menurunkan barang. Terkadang dengan kedudukan dia, pangkat dia, membantu, memudahkan urusan-urusan saudaranya. Maka bersedekah itu barakallahu fikum adalah perkara yang luas perkaranya. Kemudian ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakum jami'an. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala juga menyebutkan dalam hadis yang lain, haddatsana Adam ibnu Abi Iyas, telah menceritakan kepada kami Adam ibnu Abi Iyas qala, beliau berkata, haddatsana Syu'bah, telah menceritakan kepada kami Syu'bah qala, beliau berkata, haddatsani Sa'id ibnu Abi Burdah ibni Abi Musa, telah menceritakan kepadaku Sa'id bin Abi Burdah bin Abi Musa, an abihi, dari ayahnya, dari Abu Burdah, an jaddihi, dari kakeknya, dari Abu Musa radhiyallahu taala anhu qala, beliau berkata, qala an-nabiyyu alaihi salatu wassalam, bahwasanya Nabi alaihi salatu wassalam beliau bersabda, ala kulli muslimin sadaqah, pada masing-masing setiap muslim ada sedekah yang harus dia tunaikan. Pada masing-masing setiap muslim ada sedekah, ada sedekah yang harus dia tunaikan. Ini Nabi bersabda kepada para sahabat. Qalu, maka para sahabat bertanya, fa in lam yajid, kalau ternyata di antara kami tidak mendapati sesuatu untuk dibuat sedekah dengan harta misalkan, tidak bisa. Qala, maka Nabi memberikan solusi, fayaktamilu biyadaihi fayanfa'u nafsahu wayatasaddaq, maka hendaknya dia bekerja dengan kedua tangannya. Lalu dia mengambil manfaat dari pekerjaan tersebut dan dia berinfak, bersedekah dengannya. Termasuk bersedekah adalah menafkahi keluarga, istri dan anak-anak. Dan ini lebih afdol daripada sedekah-sedekah yang sifatnya mubah. Qalu, maka para sahabat bertanya lagi, fa in lam yastati aw lam yaf'al, kalau ternyata dia tidak mampu ya atau tidak bisa melakukan, bagaimana? Qala, maka Nabi menjawab, fayu'inu dhal hajatil malhun, atau fayu'inu dhal hajatil malhuh, maka hendaknya seseorang yang tidak mampu bersedekah dia melakukan amalan membantu orang yang membutuhkan dan terzalimi. Manhuf di sini terdolimi, matlum. Seperti barakafikum, dia membantu saudaranya yang mungkin didolimi oleh orang lain, baik pada perkara hutang piutang atau permasalahan harta atau darah atau kehormatan, maka membantu. Qalu, maka para sahabat juga bertanya lagi, fa in lam yaf'al, kalau dia masih belum mampu melakukan, fa ya'muru bil khair au ya'muru bil ma'ruf, maka hendaknya dia memerintahkan orang lain berupa kebaikan atau memerintahkan orang lain berupa perkara yang ma'ruf, ya, dakwah atau memberi nasihat. Qalu, maka para sahabat bertanya lagi, fa in lam yaf'al, bagaimana kalau ternyata dia tidak mampu? Maka Nabi menjawab, fayumsiku anisyari fa innahu lahu shadaqah. Maka kalau dia tidak mampu berdakwah, tidak mampu memberikan manfaat dengan lisannya, mengajak kepada kebaikan tidak mampu, maka hendaknya dia menahan diri dari kejelekan. Karena sesungguhnya menahan diri dari kejelekan, tidak menyakiti orang lain, tidak mendolimi orang lain, termasuk tidak mendolimi diri sendiri, fa innahu lahu shadaqah, maka hal itu teranggap sebagai sedekah untuknya. Jadi barakafikum, jalan-jalan kebaikan itu banyak. Semata-mata kita tidak mengganggu saudara kita, tetangga kita, ya, ini sudah termasuk sedekah. Barakafikum. Pada hadis ini diambil beberapa faedah. Faedah yang pertama, barakafikum, at-targhibu fil amali wal kasab wa fihi al-hattu ala fi'lil khair ala hasabil mustata'. Faedah yang pertama adalah anjuran untuk bekerja dan berusaha yang halal. Dan padanya, pada hadis tersebut, ada anjuran untuk berbuat kebaikan sesuai yang dimampuinya. Untuk bekerja, berbuat kebaikan sesuai dengan kemampuannya. Kalau ada orang yang mengatakan, ketika barakafikum, dia didapati melakukan keharaman, mungkin bekerja dengan cara yang haram, mencari pendapatan dengan cara yang haram, barakafikum, kemudian dia mengatakan, mencari yang haram saja susah, apalagi yang halal. Ya, mencuri saja susah, ya, apalagi yang halal. Barakafikum. Maka seperti ini dinasihati, bahwasanya kita ini tidak dibebani melainkan sesuai dengan kemampuan. Tidak ada, barakafikum, batasan memberi nafkah keluarga itu harus seberapa besarnya, nominalnya harus berapa, tidak ada batasan, tapi sesuai dengan kemampuan. Ketika Allah lapangkan, ya sudah, mungkin makannya lebih enak. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala beri kecukupan, atau bahkan mungkin kurang, ya sudah, makan seadanya. Kemudian faedah yang kedua, fadlul amri bil ma'ruf, keutamaan amar ma'ruf, keutamaan memerintahkan orang lain untuk berbuat ma'ruf. Karena itu bernilai sedekah. Faedah yang ketiga, fadlul imtina'i anisyari talaban limardhatillahi rabbil jalil. Keutamaan menahan diri untuk berbuat jelek. Keutamaan menahan diri dari berbuat jelek. Karena ini merupakan sedekah. Oleh karena itu, kalau ketika dia mau berbicara, dipikir. Mau bertindak, dipikir. Maka ketika yang terbaik adalah diam, maka barakatikum itu akan bernilai sedekah. Fal yaqul khairan aw liyasmut. Kata Nabi, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia berkata yang baik, amar ma'ruf. Kalau tidak mampu, aw liyasmut, hendaknya dia diam. Hendaknya dia diam kalau tidak mampu. Karena diamnya seseorang dari kejelekan, fa innahu lahu shadaqah, akan bernilai sedekah. Akan bernilai sedekah barakallahu. Bahkan para ulama menyebutkan bahwasannya asumtu dahabun, diam adalah emas. Ini kalau diamnya adalah pada perkara yang diam ketika itu adalah lebih baik daripada berbicara. Kemudian faedah yang terakhir adalah barakakum keutamaan memberikan bantuan, pertolongan kepada orang yang membutuhkan dan kepada orang yang terzalimi. Karena Nabi barakakum memberikan solusi, ya, ketika tidak mampu bersedekah, hendaknya bekerja, kemudian bekerjanya itu hasilnya disedekahkan. Kalau tidak mampu, fayu'inu dzal hajatil malhuf, kata Nabi. Maka hendaknya dia membantu orang yang memiliki, yang membutuhkan, dan dia juga terzalimi. Maka barakakum ada keutamaan menolong orang terzalimi, membantu orang yang terzalimi. Namun ingat, terzalimi di sini barakakum pada perkara-perkara yang memang dia terzalimi. Ya. Bukan terzalimi namun dia dalam keadaan salah. Maka sudah statusnya bukan lagi maklum terzalimi tapi zalim. Barakakum. Sebutkan dalam hadis, unsur akhoka zaliman au matluman, bantulah saudaramu yang zalim maupun terzalimi. Para sahabat bertanya, wahai Nabi, kalau orang yang terzalimi sudah jelas kita bantu, lalu bagaimana kalau orang yang zalim, dia yang jahat, bagaimana cara membantunya? Maka Nabi berkata menjawab, pegang tangannya, nasihati, cegah dia dari perbuatan zalimnya. Maka barakakum ada upaya amar ma'ruf nahi mungkar dan ini bernilai sedekah. Barakakum. Jadi inti dari kajian sore hari ini barakakum bahwasanya segala sesuatu yang itu merupakan ketaatan kepada Allah, baik ketaatan yang sifatnya ya adalah wajib atau mustahab atau sunnah, atau segala sesuatu yang bisa mendekatkan diri kepada Allah, atau segala sesuatu yang itu dianggap ihsan kepada manusia, maka dalam Islam dianggap sebagai sedekah. Jadi tidak harus dengan uang. Ada orang bisa bersedekah dengan uang, sementara dia bisa mengajar, sementara dia bisa membantu orang lain dengan tenaganya, atau dia bisa membantu orang lain dengan kedudukannya, memudahkan urusan-urusannya. Misalkan dia sebagai perangkat desa, sebagai berkofikum mungkin orang pemerintahan, maka bersedekah sesuai dengan kemampuannya dan apa yang dia miliki. Kalau tidak mampu itu semua, maka hendaknya diam. Jangan ya memberikan kerugian pada diri sendiri maupun orang lain. Okay? Mungkin ini yang bisa disampaikan pada sore hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Tafadhalu, hafizakumullah, barakallahu fikum.